Mitra Bisnis, Indopos menulis, 5 lembaga berpotensi terkorup di Indonesia versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA adalah Kejaksaan Agung di peringkat pertama, Kementerian Keuangan di peringkat kedua, disusul oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara sekaligus Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda melihat hasil survei ini? Saya kira kalau memang Kejaksaan Agung ditetapkan sebagai lembaga terkorup dari penelitian sekian lembaga itu, ya ini hanya membuktikan bahwa di lembaga kita, ya di Indonesia ini, lembaga-lembaga negara terutama penegak hukum, ya itu sangat potensial melakukan praktek-praktek korupsi, ya dan ini tidak mengherankan karena memang sejak dulu lembaga-lembaga penegak hukum ini dijadikan tempat untuk melakukan berbagai transaksi, ya korupsi atau suap, ya yang menempatkan mereka pada peringkat teratas, saya kira, ya dulu kepolisian juga pernah masuk di ini sebagai peringkat itu, kemudian kejaksaan, saya kira pengadilan juga, ya saya kira memang lembaga-lembaga penegak hukum ini yang paling rawan saya kira melakukan praktek-praktek korupsi yang semestinya ya fokus pemberantasan korupsi kita memang pada lembaga-lembaga penegak hukum semacam itu. Dan salah satunya adalah saya kira dengan menempatkan pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum tersebut yang betul-betul memang tegas dan punya integritas ya dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang cakap untuk melakukan pemberantasan korupsi di lembaganya. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama seseorang di sebuah lembaga menjadi korup? Ini soal mental, soal budaya, dan soal struktur korupsi yang memang sudah berurat berakar ke lembaga-lembaga penegakan hukum semacam apa Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan saya sering bilang bahwa perlu satu kepemimpinan yang tegas di Kejaksaan Agung, lembaga semacam Kejaksaan Agung semacam itu karena tidak mungkin, dia kan perannya sebagai sapu. Sapu kotor nggak mungkin membersihkan lantai kotor. Nah, karena itu saya kira memang diperlukan suatu kepemimpinan yang cukup tegas di situ untuk bisa memberikan reward pada yang berprestasi, tapi sebaliknya bisa tidak ragu-ragu untuk memberikan sanksi kepada yang melakukan berbagai kesalahan termasuk korupsi atau praktek suap atau praktek-praktek transaksional semacam itu di lembaga semacam Kejaksaan Agung. Dan hukuman aparat penegak hukum itu harus lebih besar dari hukuman terhadap pegawai biasa, ya, dan saya kira memang ini yang sampai saat ini belum pernah terlaksana. Kita pernah punya Baharudin Lopa yang cuma, sayangnya cuma berusia pendek ketika memimpin Kejaksaan Agung, ya, dan itu orang yang saya kira memang cukup dan membuat satu budaya baru di Kejaksaan. Tetapi sayang bahwa beliau almarhum cuma dalam waktu yang singkat memimpin Kejaksaan. Lalu, jika kita melihat korupsi secara keseluruhan, Pak, sebenarnya, transformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menekan terjadinya praktek korupsi? Ya, saya kira ini kan soal korupsi itu kan soal pemberantasan korupsi itu soal kepemimpinan politik ya. Jadi kalau tidak ada nilai-nilai baru, tidak ada transformasi nilai-nilai baru yang dibentuk, dibangun, ya, dan diubah terhadap nilai-nilai lama, ya nggak akan berubah. Nah, persoalannya perubahan politik pada di Indonesia ini kan perubahan yang sebenarnya perubahan malu-malu, perubahan ganti baju aja, tidak mengganti struktur ya korupsi sendiri, tidak merubah nilai-nilai yang buruk itu ke nilai-nilai yang lebih baik di sini, karena perubahannya hanya perubahan ganti baju. Jadi saya kira memang ya konsekuensinya memang perubahan-perubahan itu bersifat lambat. Demikian pengacara sekaligus Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Saya Wendy Lim.